لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis yang ke-55 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Yang pada pagi hari ini kita mulai pada pasal yang baru, ya, tentang melanjutkan bacaan dalam satu qiraat di satu majlis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Faslun. Idza ibtada'a biqira'ati ahadil qurra'i fayanbaghi an la yazala 'ala alqira'ati biha ma dama alkalamu murtabitan." Beliau mengatakan, apabila seseorang memulai bacaannya dengan salah satu bacaan dari para qurra' tersebut, yakni salah satu dari qira'ah sab'ah mutawatirah yang diperbolehkan untuk membacanya, baik di dalam salat maupun di luar salat, fayambaghi alla yazala 'ala alqira'ati biha, maka hendaknya dia tetap dalam satu qira'at tersebut, yakni tetap langgeng membaca dengan satu jenis qira'at tersebut, madamal kalamu murtabitun, ya, selama perkataannya atau bacaannya itu masih saling terkait satu sama lain. Wa idzan qada irtibatuhu falahu an yaqra'a biqira'ati akhar minas sab'ah. Namun kalau ternyata kalam atau kisah tersebut tidak berlanjut, yakni berbeda kisah, umpamakan saja misalnya satu surat selesai lalu satu berganti dengan surat yang lain, ya, terputus kisahnya, falahu an yaqra, maka dia boleh membaca dengan bacaan yang lain, ya, setelah terputus selesainya kisah yang satu, dia membaca dengan qiraat yang lain dari qiraat sab'ah. Wal aula dawamuhu 'ala al-ula fi hadzal majlis, namun yang lebih baik baginya adalah tetap dalam qiraat yang pertama kali ia baca di dalam satu majlis tersebut, ya, di dalam satu majlis tersebut. Sehingga kesimpulannya, ya, selama di satu majlis misalnya seseorang membaca dua surat, anggaplah Al-Anfal dan At-Taubah, selesai membaca Al-Anfal dia dengan qiraat hafiz, ya, kemudian selesai surat dia mau membaca dengan qiraat yang lain untuk murajaah qiraat yang lain, ya, qiraat Nafi' misalnya, maka dia boleh melakukan hal tersebut. Walaupun yang lebih baik baginya adalah tetap dalam satu qiraat di dalam satu majlis tersebut.